الصوم رحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظاني في ذلك أشد التغليظ وينكراني وضع الكتب بالرأي بغير آثار وينهياني عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولاني لا يفلح صاحب كلام أبدا. بركات أبو محمد. Wasami'tu abi, Abu Muhammad anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Berarti sami'tu abi, aku mendengar dari ayahku Abu Hatim Ar-Razi, wa Aba Zur'ah Ar-Razi. Berarti dua imam ahli sunnah. Bahwa dua imam penulis kitab ini, kedua-duanya ya'murani bihujrani ahli zaid. Keduanya memerintahkan untuk memboikot kelompok-kelompok sesat yang mengada-adakan ajaran baru di atas namakan Islam. Wa yughallidhani fi dhalika shaddat taghlidh, dan beliau berdua bersikap tegas kepada mereka ashaddat taghlidh, dengan setegas-tegasnya. وَيُنْكِرَانِ وَلَعَ الْكُتُبِ بِالْرَّأِيِ بِغَيْرِ أَثَارِ, dan keduanya melarang, mengingkari orang yang menulis kitab-kitab بِالْرَّأِيِ, dengan pendapat-pendapat pribadi, yakni بِغَيْرِ أَثَارِ, yakni tanpa asar-asar, tanpa riwayat-riwayat, tanpa dalil-dalil. وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ, dan keduanya melarang untuk bermajlis dengan ahli kalam, ahli filsafat, dan melarang nabar fi kutubil mutakallimin, keduanya melarang untuk membaca kitab-kitab filsafat, kitab-kitab ahli kalam. وَيَقُولَانِ, dan keduanya berkata, la yuflihu sahibu kalamin abada, tidak akan falah, enggak akan baik sahibu kalam, yakni orang-orang ahli filsafat, ahli kalam, tidak akan falah abada, tidak akan falah selama-lamanya. Qala al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim, berkata Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim, wabihi aqulu ana, anaknya Abu Hatim juga imam, dia berkata, dan dengan pendapat itulah aku mengatakan seperti itu. Ini bukan hanya menukil dari bapaknya dan dari Abu Zur'ah, tetapi beliau katakan aku pun sependapat dengan itu. Waqala Abu Ali ibn Hubaysh al-Muqri, dan berkata pula Abu Ali ibn Hubaysh al-Muqri, wabihi aqul, aku pun sependapat dengan itu. Qala syaikhuna, berkata syaikh kami Ibnul Mudaffar, kata Ibnul Mudaffar, wabihi aqul, aku pun mengatakan hal yang sama. Wa qala syaikhuna, yani al-musannif, wabihi aqul, aku juga berkata seperti itu. Artinya barakallahu fikum, pendapat ini bukan hanya ucapan dua imam ini saja, tetapi juga ucapan para imam-imam yang lainnya dari para ulama, seperti Ibnu Mudaffar, Abu Ali Al-Muqri dan lain-lainnya. Waffaqana Allah wa kullu mu'minin lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada setiap mukmin dan kepada kita semuanya terhadap apa yang dicintainya dan diridhoinya. Minal qawli wal fi'li, dari ucapan dan perbuatan yang diridhai. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Barakallahu fikum, ini akhir dari ucapan beliau-beliau berdua rahimahumullah. Di dalam syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa nahnu wallahi naqulu bihi, aku pun demi Allah sependapat dengan ini. Yani kita ahlu sunnah di zaman ini juga sependapat dengan ucapan imam-imam tersebut. Bahkan kullu ma yaquluhu ahlu sunnah, kami sependapat dengan semua apa yang diucapkan oleh ahlu sunnah. Naqulu bihi kulla aqaidihim, kami mengucapkannya, kami mengikrarkannya seluruh akidah-akidah ahlu sunnah. Maksudnya yang sudah dirincikan dalam kitab ini. Wa mawaqifihim, dan juga sikap-sikap mereka. Min ahli sunnati wa min as-sahabati wa tabi'in, yaitu apa yang diyakini secara sepakat ijma' oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan seluruh ahli sunnah. Wa mawaqifihim min ahli al-bid'ah wa dhalal, dan juga mengikuti sikap-sikap mereka terhadap kelompok-kelompok sesat dan kelompok-kelompok yang mengadakan ajaran baru. Naqulu bihi, naqulu biha wa nadinullah bidzalik, kami mengucapkan pendapat seperti itu dan kami beragama kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Wa min dzalikal amr, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah perintah untuk menjauhi ahli bid'ah wa zaig, orang-orang yang mengadakan ajaran-ajaran baru atas nama Islam dan kelompok-kelompok sesat. Menjauhi mereka adalah prinsip yang secara ijma' disepakati oleh para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kalau ada yang masih bertanya apa dalilnya, berarti pernah goib dalam kajian kita. Karena sudah kita bahas bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib dan seluruh para sahabat menghadapi khawarij. Khawarij yang dimaksud dengan ahlu zaig, ahlul bid'ah. Dan bagaimana sikap para sahabat terhadap Qadariyah, yang Abdullah ibn Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku. Dan juga, bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib dan para sahabat terhadap Syiah Rafidah. Yang Ali ibn Abi Thalib berdiri di mimbar Kufah dan mengumumkan dengan disepakati oleh seluruh para sahabat bahwa aku berlepas diri dari mereka yang menyatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Siapa itu? Yang menyatakan bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar adalah Syiah Rafidhah. Dan beliau menyatakan, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadd al-muftari, tidaklah aku didatangkan seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan 80 kali cambukan. Cambukan pendusta, 80 kali cambukan. Dan itu menunjukkan kalau mereka memiliki sikap yang jelas kepada aliran sesat Khawarij, aliran sesat Syiah Rafidah, aliran sesat Qadariyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi menyatakan atau merincikan bahwa ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat tadi ada dua jenis. Qismun du'atun ilad dalal. Satu golongan adalah da'i-da'inya, tokoh-tokohnya yang mengajak kepada kesesatan. Ha'ulai yuhjarun wa yu'aqabuna ashaddal 'uqubah. Mereka adalah orang-orang yang harus dijauhi, diboikot, dan mereka dihukum. Ya, di dalam negara Islam dihukum dengan hukuman yang keras. Wa yumna'una minad da'wah, dan dilarang dari dakwah. Idza tamada, kalau mereka memaksa, mereka akan dihukum dan ditangkap. Bahkan bisa jadi yaqtuluhum himayatan lil mujtama'at. Bisa jadi pemerintah Islam akan menghukum mereka dan membunuh mereka untuk menyelamatkan masyarakat dari kesesatan dan kekufuran. Min syururihim. Siapa yang pernah dibunuh oleh penguasa di zaman-zaman itu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Di zaman Aisyah masih hidup, pernah memerintahkan membunuh seorang tukang sihir. Di zaman Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan tidak tersisa memang 10 orang. Yang tersisa hanya 9 orang. Dan itu ditanyakan oleh para sahabat, alamada, mengapa engkau berpendapat demikian? Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, lau adraknahum laqatalnahum qatla adin wa iram. Kalau aku sempat menemui kaum Khawarij ini, aku akan perangi mereka seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Iram. Ikhwan bin na'azakumullah. Apakah para sahabat sepakat? Bukan sepakat lagi, mereka ikut bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Wa yumna'una min ad-da'wah, dan seterusnya, karena pemerintah berkewajiban untuk menjaga akidah kaum muslimin agar tetap lurus di atas tauhid, di atas sunnah, di atas pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Wa qismun akhar awamun maqdu'un. Jenis yang kedua adalah golongan yang awam dari mereka, yang hanya ikut-ikutan. Maqdu'un, hanya terbawa oleh mereka. Ikhwan bin na'azakumullah. Ha'ulai mubtadi'ah indana. Mereka sesungguhnya juga ahlul bid'ah. Lakin nad'uhum ilallah. Tapi mereka kita ajak. Bil hikmati wal maw'idati al hasanah. Jadi dibedakan tokoh-tokohnya dengan orang-orang yang tertipunya. Adakan penyuluhan-penyuluhan. Dididik mereka, ditatar mereka. Sehingga tokohnya dieksekusi. Mengapa? Teroris, pembunuh, perampok, dan seterusnya. Tapi bagaimana pengikut-pengikutnya? Dibimbing, dipenjara. Sampai mereka mau taubat, mau berubah, dan mengerti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan bin na'azakumullah, masya Allah. Kalau mereka melakukannya karena Allah dengan ikhlas, dapat pahala. Dapat pahala untuk menghukum mereka-mereka, orang-orang yang menyimpang dan yang menyelewengkan ajaran Islam. Maka golongan kedua ini berbeda dengan golongan pertama. Nad'uhum ilallah. Kita ajak kepada Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. La nahjuruhum. Tidak menghajar mereka. Tidak memboikot mereka. wala nujalisuhum, juga tidak bermajlis dengan mereka. Nad'uhum fil masajid, nad'uhum fil aswaq. Kita ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajak ke masjid, kita ajak mereka, kita dakwahi mereka di pasar ataupun di mana saja. Nad'uhum bil asyriqati wal kutub. Kita ajak mereka dengan rekaman-rekaman. Asyriqah jamaknya syariq, wa syariq itu kaset, rekaman pita yang dulu pernah banyak dipakai, sekarang sudah mulai punah. Wal kutub, atau dengan kitab-kitab. Sebarkan kitab-kitab yang mengajarkan prinsip Ahlus Sunnah dan membantah mereka. Nuqaddim lahumul haq wa nubayyin lahumul abatil. Mengajarkan pada mereka kebenaran dan menjelaskan kepada mereka mana yang batil, dan nuhadziruhum minhu, dan memperingatkan mereka dari kebatilan tersebut. Menjelaskan yang hak, mengajak untuk mengikuti, dan menjelaskan yang batil dan memperingatkan jangan mengikuti. Begitu yang namanya dakwah, lengkap antara dua sisi. Tabyinan wa tahdziran, da'watan wa tahdziran, ajakan dan peringatan. Rasulullah SAW dijuluki basyiran wa nadhira. Basyir, pemberi kabar gembira. Ikutilah jalan ini yang akan membawa ke surga, yang membawa kepada keselamatan, yang akan membawakan pahala dan seterusnya. Ini mengajak. Tapi juga beliau memperingatkan, itu nadhir. Hati-hati, jangan ikuti jalan sesat, jalan syirik, jalan yang menyimpang. Niscaya kalian akan terjerumus di dalam kesesatan dan adabullah. Yang pertama disebut basyir, memberikan kabar gembira. Yang kedua disebut nadhir, memperingatkan dengan peringatan-peringatan. Sehingga dengan prinsip ini yang diajarkan oleh dua imam ini dan juga imam-imam yang lainnya, menyalahkan golongan-golongan model-model sia-siah hizbiyah. Golongan-golongan hizbiyah yang pemikirannya politik. Mengapa? Karena mereka tidak mau memakai nadhir, hanya basyir saja. Mereka tidak mau untuk memperingatkan dari bahaya ini, bahaya kesesatan, penyimpangan. Tidak. Mereka hanya mengajak saja katanya. Mengapa? Karena ingin berdiri di atas semua golongan. Karena ingin mengumpulkan semua jenis dan aliran. Tujuannya agar banyak pengikutnya, agar menang pemilu. Karena banyak pengikutnya. Tapi kalau bid'ah, syirik, tidak boleh. Nanti pengikutnya berkurang. Sedikit. Nanti kalah pemilu. Jadi pemikirannya bagaimana mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Padahal yang namanya dakwah adalah mengajarkan kebenaran dan memperingatkan dari kebatilan. Mengajak untuk mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan memperingatkan bahaya mengikuti kelompok-kelompok sesat tadi, khawarij, mu'tazilah, rafidah, syiah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala hafidhahullah, berkata lagi Syekh Rabi dalam syarahnya, نقدم لهم الحق ونبين لهم الباطل ونحذرهم منه فيهدي الله من أراد به خيرا. Dengan ajakan kita kepada mereka tadi yang awamnya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dengan sebab tersebut kepada kebaikan. ومن أراد الله به شرا, dan siapa yang Allah kehendaki dengannya kejelekan, لا يستفيد بشيء, mereka enggak akan mengambil faedah apapun. Tetapi yang mengajak tetap dapat pahala. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan bagaimanapun tanggapan mereka ketika didakwahi kepada tauhid was sunnah. Kalau mengikuti alhamdulillah, pahalanya sangat besar. Karena Nabi menyatakan la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau mendakwai mereka dan Allah beri hidayah dengan sebab engkau, itu lebih baik dari unta merah, dari apapun yang paling berharga di dunia. Kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, Allah katakan, wa ma alaika illal balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Tidak ada kewajiban kecuali penyampaian, bukan memaksa. Kalau sudah disampaikan, kamu dapat pahala. Mereka ngikut ataupun tidak ngikut. Wa nuhadzir min hadzal mu'anid al-musir 'ala al-bid'ah. Tetapi ketika kita sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, sudah menjelaskan kebatilan sejelas-jelasnya, dan sudah memperingatkan dari bahaya kebatilan tersebut dengan tahdhira, mereka masih bersikukuh, masih tetap dalam kesesatannya. Ya sudah, kita mundur teratur, kita hindari, kita jauhi. Itu yang dikatakan dengan nuhadir, peringatkan. Bahaya mu'anid al-musir, penentang yang terus menerus di atas kesesatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, nuhadir minhu huwa. Tadinya kita peringatkan orang ini dari bahaya kesesatan. Sudah sejelas-jelasnya masih tetap dia dalam kesesatan. Maka sekarang kita memperingatkan dari bahaya orang ini yang membawa kesesatan tadi. Lihat bedanya. Pertama, ya akhi, jangan. Ini sesat, ini menyimpang, ini buktinya, ini dalilnya, ini ayatnya. Tetapi bersikukuh dengan kesesatannya. Sudah maksimal. Kalau sudah dirasa maksimal, kita meningkat pada kalimat, kalau begitu hati-hati dari orang ini. Orang ini enggak bisa dinasehati. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau tidak bisa menyelamatkan dia, maka kita selamatkan orang sekitarnya dari dia. Kalau tidak bisa menyelamatkan dia, maka selamatkan orang sekitarnya dari dia. Kalau tidak bisa disembuhkan tangan di sini, penyakitnya merambat terus sampai ke sini, ya sudah potong saja. Amputasi. Dokter akan memutuskan begitu. Mengapa? Karena udah gak bisa diselamatkan. Kalau bisa diselamatkan akan diobati sampai sembuh. Walhamdulillah. Kalau gak bisa, ternyata menjalar terus sampai ke sini, sampai ke jantungnya mati. Amputasi. Potong dia. Sudah. Hati-hati dari orang ini. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab tadi, yughallidhani fi dhalika ashadd at-taghlid. Yughallidhani fi hijrani ahli al-bid'ah, maknanya menyikapinya dengan tegas dalam menghajarnya. Wa yunkirani watal kutubi, dan melarang untuk menulis kitab-kitab. Ini tentunya bagi yang berwenang. Bagi yang berwenang, yaitu penguasa, hendaklah melarang untuk dicetaknya buku-buku sesat. Kalau sudah kadung dicetak, dilarang penyebarannya. Kalau sudah menyebar, diperingatkan dari bahayanya. Seperti buku-bukunya Said Kutub. Sudah menyebar di mana-mana, maka paling tidak diumumkan hati-hati dari pemikiran Said Kutub. Takfir ummah, mengkafirkan sekian banyak orang. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hada yaqsiduna bihi ahli ar-ra'yi. Kana hunaka khilafat baina ahli ar-ra'yi. Humul ahnaf yahtammuna bil-ra'yi wal-qiyas. Kata Syekh Rabi' hafizahullah. Yang dimaksud dilarang menulis buku-buku ra'yu. Buku-buku dengan pendapat pribadi. Yang dimaksud adalah orang-orang yang dijuluki dengan ahli ar-ra'yi di zamannya. Di zaman beliau. Di zaman Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Raziani. Siapa yang dikenal dengan Ahlul Ra'i? Ada khilafat antara Ahlul Sunnah dengan Ahlul Ra'i. Di antara Ahlul Ra'i adalah Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu pengikutnya Abu Hanifah. Pengikutnya, bukan Abu Hanifahnya. Kebanyakan mereka yahtammuna bil-ra'i wal-qiyas. Kebanyakan mereka memakai ra'yu dan memakai kias-kias akli. Karena kias itu ada kias yang syar'i. Kalau qiyas yang syar'i lengkap dengan syarat-syaratnya. Al-maqis, al-maqis 'alaih, al-wajhu syabah atau wajhu syabah, dan juga hukmul qiyas. Yang dikiaskan dengannya harus ada kesamaan dalam syibih. Harus ada sisi persamaannya supaya bisa dikiaskan. Kalau dikiaskan dua yang tidak memiliki kesamaan, tidak bisa. Misalnya kita mengkiaskan seseorang dengan Nabi. Oh, beda. Nabi ma'asum terjaga, engkau tidak terjaga. Tidak bisa disamakan. Rasulullah SAW dalam keadaan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, Allah katakan, ya'asimuka minan nas, aku lindungi engkau dari manusia. Sehingga berbeda dengan orang-orang lain selain Nabi. Nabi suci bersih, manusia yang lain ada saja kekurangannya, kekeliruannya, dan seterusnya. Berarti gak bisa dikiaskan. Kalau para sahabat berebut ludahnya Nabi, apakah bisa dikiaskan dengan manusia lain? Tidak bisa. Karena gak ada yang suci seperti Nabi, gak ada yang maksum seperti Nabi. Siapapun dan bagaimanapun hebatnya. Adapun kias-kias yang sering dipakai oleh ahlul ra'i adalah kias-kias akli. Bukankah? Berarti. Kalau begini kan berarti begitu. Kalau begitu berarti begini. Itu bahaya. Kias-kias yang seperti itu berbahaya. Saya contohkan kias kucing. Lihatlah kucing. Kalau kamu kasih makan, kamu lewat bolak-balik di depan dia, dia tetap tenang makannya. Tapi kalau dia mencuri dari lemari, kamu lewat, dia lari. Menunjukkan kalau kucing itu tahu yang halal dan haram. Gak perlu belajar. Apakah kucing pernah sekolah? Gak pernah. Tapi lihatlah, kalau makan makanan yang halal, dia tenang. Kalau makan yang haram, dia takut sama manusia. Merasa kalau itu salah. Jadi, untuk halal dan haram, gak perlu belajar. Istafti qalbak, minta saja dari hatimu. Ini kias yang batil. Apakah ada para ulama yang menyatakan seorang muslim gak perlu belajar? Gak perlu mempelajari halal dan haram? Ini di samping baru, muhdats. Bid'ahnya pun bid'ah ma'al fariq. Bid'ah yang tidak syar'i. Mengapa? Manusia dengan kucing tidak sama. Maaf. Jangan disamakan. Engkau akan bisa mengkiaskan dengan binatang lainnya nanti. Yang lebih mengerikan lagi nanti. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Maka ahli ra'yu tadi yang sering memakai kias-kias akli, la yahtammuna bil athar, tidak mementingkan athar-athar, riwayat-riwayat. Fataqa minhum mukhalafat kathirah. Maka terjadilah di tengah mereka penyelisihan sunnah yang sangat banyak. Adapun Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu, para ulama banyak yang membelanya dan memakluminya karena beliau mendapatkan hadis sedikit. Sehingga yang tidak ada hadisnya beliau beri sihat. Memakai ra'yu dan qiyas. Ini miripnya dengan itu dan seterusnya. Tetapi ahnaf yang tadi disebut oleh Syekh Rabi, pengikut-pengikutnya yang sudah mendapatkan sekian hadis dari yang lain, semakin mudah, semakin kesini, semakin mudah. Tinggal klik di komputer, keluar semua maktabah syamilah. Perpustakaan lengkap, dalil-dalil lengkap, hadis-hadis lengkap. Tapi tetap bersikukuh dengan pendapat ro'yu yang dulu. Itu yang salah. Yang ini beristihad tapi keliru, yang ini muqallid terlalu. Tidak peduli apapun dalil yang kamu sampaikan, pokoknya ini madhab saya. Barakallahu fikum. Mungkin pernah dengar ada yang berpendapat nikah tanpa saksi, tanpa wali. Mengapa kok ada ulama yang berkata boleh nikah tanpa saksi, tanpa wali? Dikiaskan dengan jual beli. Sebagaimana kita beli menjual gak pakai saksi, ini juga sama. Mirip dengan itu, saya nikahkan diriku, kata seorang wanita, kepadamu. dengan mahar sekian, maka dia akan menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar sekian, dibayar, selesai. Waduh, bahaya sekali. Dan dulu pernah kasus di sini di Indonesia, salah satu tokoh yang memakai dalil ini. Kan boleh, ada pendapat memang seperti itu. Tetapi itu yang disebut dengan zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Dan itu yang dikatakan dengan zallat, ketergelinciran. Barakallahu fikum. Hadis yang sekian banyak mau dikemanakan? La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali, diulang 3 kali. Wa syahidai adl, dan 2 saksi yang adil. Qul inna a'udzukumullah. Syiah mengambil pendapat tadi. Di kalian juga ahlu sunnah ada yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Saya nikahkan diri saya langsung, enggak pakai saksi, enggak pakai wali. Maaf, kami bukan mengikuti fulan atau alan. Kami mengikuti hadis. Hadisnya berkata, la nikaha illa biwali bawul waliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan 2 saksi. Harus ada wali dan harus ada 2 saksi. Walhamdulillah. Ikhwan bin na'azakum wa nantafi bihadal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.